Manakah yang paling kuat dari dua pendapat yang ada dalam bab talak, harus ada saksi atau tidak harus ada saksi? Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, harus ada saksi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat At-Talaq. Ya. Pada surat At-Talaq Allah berfirman, wa asyhidu dzawai 'adlin minkum. Ya. Yaitu pada ayat 2 Afwan, semutan. Wa asyhidu fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Kalau mereka telah sampai pada waktunya, tahanlah dengan cara yang baik atau pisahlah dengan cara yang baik. Wa asyhidu dzawai 'adlin minkum. Dan persaksikan kepada dua orang yang adil, yakni yang soleh agamanya, jujur di antara kalian, dan tegakkan persaksian karena Allah. Kita lihat tafsirnya. Ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa ini terkait dengan at-talaq war-raj'ah, baik dalam bab cerai ataupun dalam bab rujuk, dalam bab cerai maupun dalam bab rujuk. Disebutkan di sini dalam tafsir Al-Baghawi, wa asyhidu dzawi 'adlin minkum 'ala ar-raj'ati wal firaq. Yani persaksian dalam bab rujuk dan firaq. Rujuk, firaq. Rujuk ya rujuk, firaq yakni cerai. Amara bil isyhad. Allah memerintahkan untuk dipersaksikan. Al-raj'ah dalam bab rujuk, wa 'alal talaq dan dalam bab perceraian. Ya. Dan ada ucapan-ucapan ulama yang lain yang semisal dengannya. Sehingga wallahu alam yang lebih kuat harus dengan saksi. Dan itulah tuntunan Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan ya memang dianjurkan sebagai saksi, tapi kalau tidak tetap sah. Namun wallahu alam yang lebih kuat insyaallah harus dengan saksi, dan kalau tidak maka tidak sah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan tidak sesuai dengan perintah ajaran kami, maka tertolak. Sehingga kalau tidak ada saksi, tertolak, tidak sah, berdasarkan keumuman hadis ini. Wallahu a'lam.